sayang. Kau pegang erat tanganku, sepertinya tak merelakan kepergianku untuk meninggalkanmu. Dermaga saksi bisu, waktuku kecup keningmu. Perlahan kau lepaskan pegangan tanganku. Aku lihat kau menangis. Kau menang.